له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Pada salat subuh tadi kita mendengarkan dua surah yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Dua surah yang agung terdapat di dalam keduanya dari pokok-pokok kehidupan seorang muslim dan muslimah, pijakan yang sangat berharga dan tolak ukur kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Pada surah yang pertama, di surah Asy-Syams, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak sumpah dengan menyebut apa yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya yang agung dan besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idha talaha, dan demi bulan apabila dia datang setelahnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idha talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Ini sumpah yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala di akhirnya bersumpah dan demi jiwa, tapi Allah ilhamkan kepadanya berupa jalan kefajiran maupun jalan ketakwaannya. Akan diterangkan bahwa jiwa ini telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Jalan yang dengannya dia bertakwa kepadanya, yang dengannya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ditunjukkan kebalikannya, jalan yang bisa membahayakannya, jalan yang dia menjadi fajir karenanya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan dua hal pokok yang merupakan maksud dari sumpah ini. Jadi kalau kita misalnya di dalam kehidupan dunia ini, kalau ingin menegaskan sebuah perkara, kita bersumpah dengan sebuah sumpah untuk menguatkannya. Misalnya seorang berjalan ke masjid, melakukan sholat subuh, dia berkata, saya sudah sholat subuh. Ini pernyataan. Tapi kalau ingin dia tegaskan pernyataannya, dia berkata, demi Allah, saya telah sholat subuh. Maka sumpah ini, demi Allah saya telah sholat subuh, penegasan apa yang dia tegaskan bahwa dia telah sholat subuh. Dan perhatikan di dalam ayat yang agung ini, di dalam surah yang agung ini, Allah bersumpah dengan banyak sumpah demi matahari dan demi waktu duha, demi bulan, demi siang, ya demi malam dan seterusnya dari sumpah-sumpah tersebut untuk menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mentazkiyah, mensucikan dirinya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya. Ini dua hal Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah ini sebagai pokok kehidupan untuk seorang hamba. Itulah dua hal yang hendaknya dijaga, yang merupakan prinsip utama dari kehidupan. Itu adalah salah satu dari tugas para nabi dan para rasul, menunjukkan kepada manusia jalan yang dengannya dia mensucikan dirinya, jalan yang dengannya dia membersihkan dirinya, menyambungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menerangkan kepada manusia hal yang bisa membahayakannya, mengeluarkannya dari jalan yang lurus, mengotorinya sehingga dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini dua pokok yang agung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah suci, sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Dijamin keberuntungan bagi siapa yang mensucikan jiwa. Dan pesucian terhadap jiwa ini telah disebutkan keagungannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya. Dan disebutkan bahwa para rasul diutus untuk hal tersebut, liyuzakkihim, untuk mensucikan mereka, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Hikmah. Di beberapa ayat didahulukan mensucikan, kemudian mengajarkan Al-Kitab dan Hikmah, karena pensucian itu adalah hal yang didahulukan, dan dengannya lah seseorang dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu, bagi siapa yang selalu mensucikan jiwanya, iya, maka telah dijamin untuknya surga, Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dalika jazaa'u man tazakka. Surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah balasan bagi orang yang selalu mensucikan dirinya. Itu balasan bagi orang yang selalu mensucikan dirinya. Karena itu wajar kalau di dalam ayat ini dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya tersebut. Dan mensucikan jiwa itu banyak bentuknya. Iya. Dari pokok yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah ilmu agama. Ilmu agama. Dan ini adalah anugerah yang sangat agung, kebaikan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dibuat paham di dalam agamanya, diberi fikih di dalam agama. Kata para ulama, tanda kebaikan pada seorang hamba berdasarkan hadis adalah dia diberi pemahaman, diberi dari fikih dan ilmu agama. Maka siapa yang tidak diberi pemahaman, tidak memiliki dari fikih dalam agama, menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Iya. Maka dari jalan yang paling pokok adalah, dari jalan yang paling pokok seorang hamba mensucikan dirinya dengan mempelajari ilmu agama. dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu agama yang dia pelajari itu, dia akan kenal siapa jiwanya, siapa dirinya, bagaimana kekurangannya, dan bagaimana dia memperbaikinya. Apa jalan-jalan yang mengantarnya pada kebaikan, apa jalan-jalan yang mengantarnya kepada surga. Dengan itulah dia mampu untuk mensucikan jiwanya. Maka ini dari pokok kebaikan, dari pokok jalan yang mengantar kepada kesucian jiwa yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena itu di dalam hidup ini, mari kita selalu menjadikan diri-diri kita sebagai orang yang selalu belajar dan menuntut ilmu. Sebab ilmu itu lautan yang tidak ada tepiannya, samudra yang tidak ada dasarnya. Ilmu agama yang sangat luas, ilmu agama yang sangat luas. Ketika Nabi Khadir bersama Nabi Musa di atas perahu, maka turunlah seekor burung yang mengambil sedikit air dari laut. Kemudian dia naik lagi. Maka Nabi Khadir mengingatkan sebuah hikmah kepada Nabi Musa. Kata beliau, wahai Nabi Musa, tahukah engkau perumpamaan ilmu kita dengan ilmu Allah itu hanya bagikan burung yang meminum dari air laut itu. Iya. Dan ini dua orang Nabi yang menyebarkan ilmu di tengah manusia. Dan perumpamaan ilmu mereka seperti itu. Artinya itu pendekatan, mendekatkan pemahaman bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apa yang diberikan kepada manusia itu hanyalah sedikit. Wa ma utitu minal hikmi illa qalila. Kalian tidak diberi dari ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermohon, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakan wahai Nabi Muhammad, berdoalah engkau, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah di dalam ayat maupun di dalam hadis supaya memohon dari tambahan dunia, tambahan istri, tambahan anak-anak, tambahan harta, ya, tambahan dari kedudukan dan sebagainya. Tapi beliau diperintah oleh Allah memohon dari tambahan ilmu, menunjukkan keagungan dari ilmu ini dan pentingnya dari ilmu ini. Kemudian di antara hal yang mensucikan jiwa dan membersihkannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah kepadanya. Iya. Bahkan ini adalah dari pokok kesucian jiwa. Hal yang dengannya menentukan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beruntung atau orang yang merugi, sebagai penduduk surga atau sebagai penduduk neraka. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas petunjuk. Maka semakin dia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia menuluskan niatnya, ucapan dan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mengarahkannya kepada kesucian jiwanya. Dan dimaklumi bagaimana kebaikan dan keutamaan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uraiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Karena itu, orang yang tidak beriman itu dikatakan sebagai orang yang ada kotoran pada dirinya, ada najis pada dirinya. Iya. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an innamal musyrikuna najas. Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Najis secara maknawi. Mereka tidak suci, kotor karena kesyirikannya. Karena kesyirikannya. Maka kesyirikan ini menyebabkan seorang itu selalu kotor jiwanya. Walaupun dia membersihkannya dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah, tapi jiwanya tidak memurnikan ibadah kepada Allah, masih beribadah kepada selain Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dari hal yang menodai jiwa tersebut dan mengotorinya, wal'iyadu billah. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minuun. Demikianlah Allah menjadikan kenajisan itu, ketidaksucian itu terhadap orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman dijadikan pada diri mereka ketidaksucian, hal yang mengotorinya. Iya, hal yang mengotorinya. Maka ini adalah renungan yang sangat berharga yang hendaknya kita perhatikan dari sebab-sebab yang mensucikan jiwa seorang hamba. Kemudian dari hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia menjaga dirinya di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu yang selalu kita baca di dalam solat dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Iya. Dimohonkan pada Allah jalan yang lurus, jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya jiwa itu menjadi suci, menjadi bersih. Sekaligus kita berlindung kepada Allah dari dua jalan yang berbahaya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Ini jalannya orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang disesatkan, yaitu orang-orang Nasar. Mereka banyak beramal, giat beramal, tapi tanpa ilmu. Adapun umat Islam, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama ini adalah hal yang dimudahkan, ibadah itu adalah hal yang disyariatkan. Maka kapan ada syariat dan tuntunannya, kita beramal dengannya. Ya, dan amalan tidak boleh dilakukan kecuali dibangun di atas tuntunan dan ilmu. Harus ada pengajaran dan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari arah beliau lah datangnya perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang dilarang dan segala ketentuan agama. Maka menjaga diri dan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ini adalah sebab agung yang mensucikan jiwa seorang hamba. Kemudian dari hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia selalu beramal dengan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Iya, meninggalkan apa yang dilarang. Pada segala yang Allah perintahkan, dia berusaha menegakkannya, menjalankannya dengan keseriusan, dengan semangat. Iya, dianggap bahwa perintah itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia. Tidak boleh dia telantarkan. Kemudian ketika dia laksanakan dari perintah tersebut, dia berusaha untuk sesempurna mungkin, berusaha untuk lebih mendekati apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana dia tinggalkan apa yang dilarang. Segala yang dilarang pasti membawa kejelekan bagi seorang hamba. Apakah itu adalah kejelekan murni 100% atau didominasi oleh kejelekan. Iya. Dan agama ini adalah agama yang merupakan rahmat bagi manusia. Al-Quran adalah rahmat, sunnah Nabi adalah rahmat, segala tuntunannya adalah rahmat. Maka pasti pada menjalankan tuntunan dan meninggalkan apa yang dilarang terdapat kebaikan bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu melaksanakan apa yang diperintah dengannya, andai kata mereka beramal dengan ilmu agama, dengan tuntunan yang mereka diperintah dengannya, maka Allah firman, sungguh itu yang lebih baik untuknya, yang paling baik untuknya. Diglobalkan di dalam ayat ini, hanya dikatakan itu yang paling baik, sebab tidak ada lagi kebaikan yang lebih indah daripada itu. Tidak ada kebaikan yang lebih luas dari seorang menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa asyadda tathbita, dan itu adalah hal yang paling mengukuhkan, paling menguatkan. Iya. Dengannya dikuatkan kedudukannya di dunia, dikuatkan dari nikmat-nikmat untuknya, dibaguskan dari anugerah Allah. Sebab dari salah satu perkara yang menyebabkan nikmat itu diangkat, dicabut dari seorang hamba, apabila dia berpaling daripada kesyukuran. Iya. Dia tidak jalankan dari perintah Allah, tidak dia gunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Karena itu telah diingatkan di dalam Al-Quran, wa itta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian itu kafir, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Sungguh siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Maka berpaling dari nikmat ini adalah perkara yang membahayakan seorang hamba. Karena itu siapa yang ingin dikukuhkan nikmat itu untuknya, dikukuhkan kebaikannya di dunia dan di akhirat, maka jalannya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintah. Wa syaddad tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau sudah seperti itu, kami akan berikan untuk mereka pahala yang besar dari sisi kami. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kemudian dari sebab yang mensucikan jiwa, dari sebab yang mensucikan jiwa adalah seorang hamba banyak bertobat dan introspeksi terhadap kesalahannya. Karena manusia selama dia masih manusia tidak akan lepas dari kekeliruan dan kesalahan. Itu adalah tabiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap dari kalian itu melakukan kekeliruan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kekeliruan adalah siapa yang selalu bertobat. Dan di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, "Ya ibari, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai segenap hamba-Ku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan Aku mengampuni segala dosa. Maka hendaknya kalian selalu mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuni kalian. Maka istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari pokok jalan yang mensucikan jiwa seorang hamba. Kemudian dari hal yang mensucikan jiwa seorang hamba adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah itu adalah hal yang paling besar, dan dengan zikir itulah jiwa akan menjadi baik, dia akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Ya, dan banyak lagi dari sebab-sebab yang dengannya jiwa itu disucikan. Bisa kita pahami dari uraian ringkas ini betapa besarnya dan betapa agungnya sumpah Allah di sini. Ketika Allah bersumpah dengan sumpah yang banyak untuk menegaskan perkara ini. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori jiwanya. Iya. Karena kebaikan itu iya, adalah tambahan di dalam timbakan amalan. Kebaikan itu cahaya pada wajah seorang hamba. Kebaikan itu adalah keterangan yang menerangi hatinya. Kebaikan itu kekuatan pada badannya. Kebaikan itu adalah hal yang melapangkan rezekinya. Kebaikan itu adalah hal yang dengannya ia lebih dicintai di tengah makhluk. Itu sifat dari kebaikan. Sebaliknya, dari dosa dan hal yang mengotori jiwa, iya, itu ada kehitaman pada wajah, pengaruh pada amalan, kegelapan di dalam hati, kegelapan di dalam hati dan kegelapan di alam kubur, waliyadzubillah. Pada kejelekan itu membuat badan menjadi lemah. Pada dosa dan maksiat itu membuat rezeki menjadi sempit dan menjadi sebab terjadinya kebencian di tengah manusia. Jangankan orang yang di atas kekufuran, yang memang saling benci, orang yang tadinya saling mencintai antara dua orang dipisahkan. Rasulullah mengabarkan apa sebabnya. Ma tawaddi itnani thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin ahdathahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang itu saling mencintai dipisahkan oleh Allah antara keduanya kecuali karena sebuah dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Ya, dan ini kecintaannya di dunia, apalagi di akhirat. Kalau tidak dibangun di atas kebaikan, segala kecintaan di dunia ini di akhirat berubah menjadi permusuhan. Berubah menjadi permusuhan. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ala khillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang membawa kebaikan. Dan takwa ini itu dari makna mensucikan jiwa. Dari sebab jiwa itu disucikan dengan ketakwaan tersebut. Iya. Maka mengotori jiwa ini dari hal yang membahayakannya. Sungguh telah merugi siapa yang mengotori jiwanya. Iya. Maka siapa yang berpaling dari ilmu agama? Maka itu dari bentuk dia mengotori jiwanya. Siapa yang berpaling dari tauhid? Maka ini dari dasar yang membuat jiwanya itu menjadi jiwa yang najis, jiwa yang kotor. Iya. Kemudian barang siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak beramal dengan apa yang diperintah, dia langgar apa yang dilarang, iya, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dari hal-hal yang akan mengotori dari jiwa tersebut. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimat mencermati dan merenungi ayat-ayat yang agung ini. Dan ini dari sebagian kandungan yang terkandung di surah yang pertama, di surah Asy-Syamsi. Di surah yang kedua, di surah Wal-Layli, ya, di awal surah Allah bersumpah juga, Wal-Layli idza yaghsha, demi malam, ketika malam ini telah menutupi, Wal-Nahari idza tajalla, dan demi siang, ketika siang telah terang benderang, ya, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan demi apa yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan perempuan. Ya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Sumpah itu pada ayat, tiga ayat pertama untuk apa? Allah menegaskan bahwa kalian ini, amalan-amalan kalian manusia itu beraneka ragam. Beraneka ragam amalan di dalam kehidupan. Itulah hidup di dunia ini. Dunia ini seorang tempat beramal. Dan dengan amalannya di dunia itu yang menentukan kedudukannya. Baik itu merupakan amalan hatinya, amalan lisannya, atau amalan anggota badannya. Ingat, ia cakupan amalan luas. Kadang sebagian orang yang memahami dari amalan itu dari amalan anggota badan saja. Ya, padahal dari amalan-amalan hati itu terdapat ibadah-ibadah yang agung, bisa membuat amalan anggota badan berlipat ganda kebaikan dan pahalanya, disebabkan karena amalan di dalam hatinya. Karena itu kalau kita perhatikan dari kehidupan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar berupa salat, zakat, puasa, berjihad dan sebagainya dilakukan juga oleh sahabat yang lainnya. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq tidak disaingi oleh seorang pun dari sahabat? Bahkan tidak ada dari manusia selain Nabi dan Rasul yang bisa menyaingi amanat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa? Itu disebabkan sesuatu keimanan yang ada di dalam hati. Itulah yang membuat amalan itu menjadi besar. Maka inna sa'yakum lasyatta. Ini sumpah Allah. Sungguhnya upaya kalian di dunia ini beraneka ragam. Iya. Karena manusia di dalam upayanya ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia itu berupaya, dengan upayanya dia menjual dirinya. Itu kehidupan dunia, ya. Siapa yang hidup, dia berbuat apa saja, itu dikatakan dia telah bertransaksi dalam kehidupan. Ya, dan namanya orang transaksi dalam kehidupan, ada yang beruntung dalam transaksinya dan ada yang merugi. Karena itu Rasulullah bersabda, setiap dari manusia berupaya, dengan upayanya dia transaksi terhadap dirinya sendiri. Ada yang dengan upayanya dia membebaskan dirinya dari api neraka, masuk ke dalam surga. Dan ada yang dengan upayanya justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka wallahu a'lam. Iya. Maka di dalam beramal di dunia ada yang beruntung, ada yang merugi. Sebagaimana di akhirat kelak juga seperti itu, hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'ir. Hanya ada dua golongan. Satu golongan yang berada, satu golongan yang beruntung, dan satu golongan yang merugi. Iya. Ada yang tertawa gembira dengan muka yang berseri-seri pada hari kiamat. Ada yang menangis, meraung-raung, penuh dengan kegelapan dan kesedihan pada hari kiamat. Iya. Maka ini dua golongan, dua jalan secara global. Dan upaya manusia beraneka ragam. Upayanya yang menentukan. Upayanya yang menentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sebab-sebab yang dengannya seorang hamba dimudahkan dan dia bisa meraih dari surga. Kemudian disebutkan dari sebab-sebab yang seorang hamba itu bisa disusahkan, dimasukkan ke dalam neraka. Iya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Disebutkan tiga sebab pokok dari sebab kemudahan. Iya. Kita di dunia ini perlu dari kemudahan. Kita perlu kemudahan di dalam memperbaiki diri. Perlu kemudahan di dalam memperbaiki keluarga. Perlu kemudahan di dalam bertransaksi, berinteraksi dengan manusia. Perlu kemudahan dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jenis kemudahan kita perlukan di dunia. Sebagaimana kita perlu kemudahan menghadapi sakaratul maut. Iya. Yang sangat dahsyat. Nabi SAW saya, seorang Nabi yang agung, makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, beliau juga merasakan dari sakaratul maut. Beliau bangkit dari pingsannya, beliau berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, semuanya kematian itu ada sakarat padanya. Katakan sakarat, karena dia adalah hal yang sangat berat, ditindih oleh hal yang berat yang lainnya, berlipat-lipat dari beratnya. Iya. Maka kematian, kita perlu kemudahan dari Allah. Di alam kubur juga kita perlu kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari kiamat. Menghadapi pada mahsyar, kita perlu kemudahan. Di tengah manusia menunggu. Iya. Di bawah terik matahari, tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk dari awal hingga akhir dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dihitam, tidak beralas kaki. Iya. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Ayah lupa akan anaknya, anak tidak ada yang ingat akan ayahnya. Suami tidak ada lagi yang ingat kepada istrinya. Saudara lari dari saudaranya yang lain. Iya. Manusia berkeringat, ada yang keringatnya menutupi kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang ke dadanya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Satu hari penantian seperti 1000 tahun atau seperti 50.000 tahun. Iya. Satu harinya seperti 50.000 tahun. Kita di dunia ini setengah hari saja, tidak sampai 12 jam, luar biasa dari terik matahari. Dan ini satu hari seperti 50.000 tahun. Waliyadzubillah. Kita perlu kemudahan. Iya. Demikian pula kita perlu kemudahan menghadapi hisab. Karena di hisab itu luar biasa. Ternyata ada orang-orang yang juga dihisab dengan hisaban yang sangat mendetail. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sebagian dari orang-orang kaya itu masuk surga, ya sebagian dari orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Karena ada hisab yang kita perlu kemudahan di dalamnya. Demikian pula kita perlu kemudahan melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Dan para nabi berdiri di ujung jalan. Mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah keselamatan. Iya. Yang melewati jembatan ini, itulah yang selamat menuju ke sorga. Dan yang tidak bisa melewatinya, di bawahnya adalah neraka waliyadzubillah. Neraka yang menyala-nyala. Jembatan yang lebih tipis dari lambung, lebih tajam dari pedang, sangat licin. Di tengah-tengahnya ada seperti duri-duri besar yang menyambar-nyambar. Kira-kira siapa yang bisa melewatinya? Ini semuanya ditentukan dari apa yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Karena itu dalam ayat ini disebutkan 3 sebab pokok dari sebab kemudahan. Fa'amma man a'ta. Yang pertama, barang siapa yang gemar berbagi. Siapa yang gemar berbagi? Berbagi itu banyak bentuknya. Kadang dia berbagi dengan harta, kadang dia berbagi dengan tenaga, kadang dia berbagi dengan pikiran. Dan yang paling baiknya dari berbagi itu adalah berbagi dengan ilmu. Iya. Berbagi dengan ilmu. Dan inilah yang paling baiknya. Walaupun semuanya kebaikan, tapi ini yang paling baik dan paling luas cakupannya. Karena itu datang di dalam penafsiran ayat tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang hamba yang berberkah dimanapun saya berada. Bagaimana Nabi Isa bisa berberkah dimanapun dia berada? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Iya, beliau mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka itulah sebab dia berberkah dimanapun dia berada. Iya, maka ini gemar berbagi adalah hal yang baik dari pokok kemudahan seorang hamba. Ya, sebab kapan dia membantu saudaranya, Allah akan membantunya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba sepanjang hamba ini menolong saudaranya yang lain. Kemudian yang kedua, famman a'ta tersama wattaqa, dan selalu bertakwa. Ini sebab yang kedua, dari sebab kemudahan. Selalu dia bertakwa kepada Allah. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, perkara yang akan dibuat menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dibukakan untuknya jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Karena itu, hendaknya selalu kita perhatikan dari mana takwa ini. Takwa ini kalau kita baca ayat Al-Qur'an, manfaat dan kebaikan takwa, ya, di dari ayat Al-Qur'an saja bisa dikeluarkan lebih dari 100 macam kebaikan dan manfaat takwa di dunia dan di akhirat. Saking luasnya dari kebaikan takwa ini, dan agungnya kalimat takwa ini. Takwa adalah menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Itulah takwa. Dan ini sebab kemudahan. Ya. Karena itu seorang hamba, kapan dia menjaga dirinya untuk selalu menjalankan yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya dari sebab-sebab kemudahan. Dia rasakan maupun tidak. Ya. Dia sangka maupun tidak. Tapi kadang Allah membukakan untuknya jalur-jalur kemudahan dari hal yang tidak pernah dia duga. Itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab kemudahan, wasaddaqa bil husna. Dia benarkan adanya al-husna. Al-husna ini ditafsirkan dengan beberapa penafsiran. Di antara para ulama yang menafsirkan al-husna bermakna surga. Dia benarkan adanya surga. Iya. Nah, dan di antara ulama ada yang menafsirkan al-husna bermakna dari kalimat la ilaha illallah. Dia beriman terhadap kalimat la ilaha illallah. Dan ini pokok dari al-husna sebenarnya, tauhid. Kemudian di antara ulama ada yang menafsirkan al-husna dengan salat, zakat, puasa. Sebab ini memang bagian dari al-husna. Iya. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya menunjukkan bahwa al-husna ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan agama secara keseluruhan, dan dari pokok agama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan segala hal yang terkait dengan tauhid, dari mengakui adanya Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, beriman akan hari akhirat bermula dari alam kubur hingga surga dan neraka, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini semuanya bagian dari al-husna. Dan ini dari pokok kebaikan, pokok kemudahan. Karena itu tidak henti-hentinya diingatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta diingatkan oleh para ulama pentingnya seorang itu mengkaji dan mempelajari dari tauhid. Sebab ini pokok dari al-husna, pokok dari kebaikan. Jadi kalau terpenuhi tiga hal ini, tiga sebab ini dia kerjakan, dia gemar memberi, kemudian selalu bertakwa, kemudian apa tadi, dia membenarkan adanya al-husna, maka Allah jamin fasayassiruhu lil-yusra, maka kami akan mudahkan untuknya untuk al-yusra. Al-yusra ini ditafsirkan dengan kemudahan dalam beramal, dan ditafsirkan juga dengan surga. Iya. Dengan kemudahan yang dia kerjakan itu tadi, dimudahkan menuju kepada apa yang diinginkan di dunia dan di akhirat, dan dimudahkan dia menuju kemana? Ke surga. Karena itu tentang menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kemana? Ke surga. Baik. Sebaliknya, ada jalan-jalan, ada sebab-sebab yang bisa membuat seorang hamba itu di dalam kesulitan. Ya. Itulah kebalikan dari atau kelanjutan dari ayat ini, penyebutan kebalikannya. Wa amma man apa? Kadzdzaba? Wa amma man fa wa amma wa amma man istaghna? Man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila. Yang pertama, adapun siapa yang bakhil? Ini lawan dari apa? Gemar berbagi tadi. Ya. Jadi, fama man a'ta, ini sebab kemudahan, siapa yang gemar berbagi. Kebalikannya, siapa yang bakhil? Gemar menahan. Ya. Menahan dari manfaat, menahan dari kebaikan, menahan dari harta. Padahal sebenarnya, dia mampu untuk meluangkannya. Beda dengan orang yang tidak memiliki. Ya. Tapi kalau dia memiliki lalu dia menahan, nah ini yang dicela. Wa man bakhila wastaghna. Ini yang kedua. Wastaghna, dia merasa cukup. Ya, merasa cukup dalam artian bersombong terhadap manusia. Ya, merasa dia yang paling apa? Hebat di antara manusia. Ya. Dari perasaannya merasa cukup ini membuat dia sewenang-wenang. Ya. Itulah tabiat manusia ketiga telah berada di atas kelebihan, kadang membuatnya menjadi sewenang-wenang. Ya. Karena itu dalam ayat yang lain dikatakan, "Law basata Allahu rizqa li 'ibadi labaghaw fil ardh." Jika Allah melapangkan rezeki itu kepada hamba-hamba, mereka akan sewenang-wenang di atas muka bumi. Ya. Jadi di dunia ini Allah tidak begitu melapangkan rezekinya untuk kita. Tidak begitu dibuka kebaikan-kebaikan. Andai kata dilapangkan, mereka akan sewenang-wenang di atas muka bumi. Karena itu kebaikan-kebaikan disimpan untuk apa? Kehidupan di akhirat kelak. Ya. Dan di kehidupan dunia kalau mau dibanding dengan kehidupan akhirat, maka tidak ada hal yang bisa kita bahasakan untuk membedakannya. Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Kemudian beliau seakan-akan ingin memetik sesuatu. Ya. Lalu beliau urungkan niatnya. Tiba-tiba beliau melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Maka beliau pun mundur ke tembok. Para sahabat bertanya, Rasulullah ada apa? Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku di tempatku ini surga dan neraka. Perhatikan. Diperlihatkan kepada Nabi apa? Surga dan neraka. Maka begitu melihat sorga, Rasulullah ingin memetik suatu tangkai dari sorga ini. Tapi kata Nabi, saya urungkan. Andai kata saya petik dari tangkai tersebut dan kalian mencium harumnya sorga, kalian tidak ada lagi semangat mau hidup di dunia. Perhatikan bagaimana beliau perbandingkan antara kehidupan sorga dan kehidupan dunia. Kalian tidak ada lagi semangat hidup di dunia. Dan beliau ketika mundur, beliau berkata, saya melihat neraka. Tidak pernah saya melihat suatu kengerian yang seperti itu. Iya. Maka inilah dari hal-hal yang apabila seorang itu kadang berlimpah dan berlebihan, maka biasa bisa menyebabkan dia keluar dari jalur. Iya. Kemudian yang ketiga dari sebab yang menyusahkannya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna. Kebalikan dari membenarkannya, berpaling dari tauhid, berpaling dari amalan saleh, berpaling dari ilmu agama, berpaling dari ketaatan, ini semuanya dalam bentuk mendustakan apa? Al-husna. Maka balasan yang didapatkan, fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan, dimudahkan juga, tapi dimudahkan kepada kesusahan, kepada hal yang memberatkannya. Ditafsirkan juga dengan neraka, dimudahkan jalannya kemana? Ke neraka wal'iyadzu billah. Ya. Karena itu sebagian manusia ada yang kadang dia berbuat maksiat, dianggap dirinya, oh Masya Allah ini saya dapat apa? Kebaikan, dapat kemudahan. Ya, kemudahan tadi dalam apa? Dalam hal yang mengantarnya ke neraka. Dan dia tidak sadar, dikiranya bahwa di atas kemaksiatannya tersebut dia mendapatkan nikmat, padahal itu bukan nikmat. Itu hanyalah istidraj, hal yang dengannya Allah membuat si hamba ini lalai, terbuai dengannya. terbuai dengannya, disegerakan dari kehidupan dunianya untuk menghukumnya di kehidupan akhirat kelak. Iya. Makanya ini dari renungan-renungan yang berharga dari dua surah ini saya jelaskan secara ringkas. Iya. Dia adalah pondasi-pondasi dasar di dalam kehidupan. Sebenarnya makna dan kandungannya luas. Penjabarannya adalah hal yang beraneka ragam. Tetapi pokok-pokok yang saya uraikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk kita semua akan kandungan dari dua surah ini. Iya. Dan Al-Quran ini kandungannya tidak habis untuk digali. Mutiara-mutiaranya tidak pernah menyusut. Iya. Kebaikan yang ada di dalamnya itu selalu saja bertambah. Setiap kali seorang mempelajarinya, pasti dia akan mendapatkan ilmu yang lain. Mendapatkan ilmu yang lainnya. Karena itu, mari kita latih diri-diri kita untuk mempelajari dari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari dari bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat, merenungi dari kandungan-kandungannya. Kita mengambil ya dari hal tersebut sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.